Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Cerita ini berkisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhu anhu. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia hendak meminta izin untuk tidak mengikuti jamaah subuh karena tak ada yang menuntunnya menuju masjid. Wahai Rasulullah, bolehkah saya izin untuk tidak menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mengapa engkau tidak menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid?" "Karena keterbatasanku dan tidak ada orang yang menuntunku ke masjid, wahai Rasulullah." Setelah mendengar alasannya, Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mendengarkan azan?" "Tentu, Rasulullah, tentu." Dan Rasulullah lalu menjawab dengan tegas, "Kalau begitu, tidak ada keringanan untukmu." Layaknya hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintahnya, Abdullah lalu melaksanakan atas apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mantap, ia berikrar untuk mendirikan jamaah subuh di masjid, sekalipun dirinya harus meraba-raba dengan tongkat untuk menuju masjid. Keesokan harinya, tatkala fajar menjelang dan azan mulai berkumandang, Abdullah bin Ummi Maktum bergegas menuju panggilan Allah. Tak lama ketika ia mengayunkan kakinya beberapa langkah, tiba-tiba ia tersandung sebuah batu. Badannya lalu tersungkur jatuh. Dan sebagian ongkahan batu itu tepat mengenai wajahnya. Dan seketika darah pun mengalir dari mukanya. Astagfirullah. Dengan cepat, Abdullah kembali bangkit. Sembari mengusap darah yang membasahi wajahnya, ia pun dengan mantap akan kembali melanjutkan perjalanan menuju masjid. Selang beberapa saat, datang seorang sosok lelaki tak dikenal menghampirinya. "Paman tidak apa-apa kan?" "Saya tidak apa-apa." "Hendak pergi kemana, Paman?" "Saya ingin memenuhi panggilan Allah." "Tunggu, Paman. Saya akan antarkan Paman ke masjid. Lalu, nanti saya akan antarkan Paman kembali pulang ke rumah." "Benarkah? Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas bantuanmu." Lelaki itu pun segera menuntun Abdullah menuju masjid dan kemudian mengantarkannya kembali pulang. Hal ini ternyata tidak hanya sekali dilakukan lelaki asing itu. Tiap hari ia selalu menuntun Abdullah ke masjid dan kemudian mengantarkannya kembali ke rumah. "Lelaki ini sungguh baik sekali, mulia sekali hatinya. Sebenarnya siapa dia? Bahkan aku pun belum pernah menanyakan." "Wahai anak muda, bolehkah aku bertanya?" "Paman ingin bertanya apa kepadaku?" "Siapakah namamu?" "Apa yang paman inginkan dari namaku? Apalah arti sebuah nama, paman?" "Saya ingin berdoa kepada Allah atas kebajikan yang selama ini engkau lakukan." "Tidak usah, paman." "Kenapa?" "Paman tidak perlu berdoa untuk meringankan penderitaanku. Dan jangan sekali-sekali paman menanyai namaku, karena itu tidak penting, paman." "Sebenarnya siapa nama laki-laki ini?" "Kalau saya tidak boleh tahu nama kamu, baiklah. Kamu tidak usah menemui saya lagi, dan tidak usah repot-repot untuk menuntun saya ke masjid. Karena tidak ada orang yang berbuat kebajikan tanpa meminta imbalan seperti dirimu." "Tunggu, paman. Jangan marah, paman." "Saya tidak marah. Saya hanya ingin tahu nama kamu. Itu saja. Tidak lebih." Baiklah. Akan aku katakan siapa diriku sebenarnya. Tapi paman janji, jangan terkejut setelah tahu siapa saya sebenarnya." "Katakanlah, siapa kamu sebenarnya?" "Aku adalah iblis." "Apa? Bagaimana mungkin engkau menuntunku ke masjid? sedangkan dirimu menghalangi manusia untuk mengerjakan sholat. Sangat mungkin, Paman. Engkau masih ingat ketika dulu hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah? Engkau tersandung batu, lalu bongka hanya melukai wajahmu. Iya, aku ingat. Pada saat itu, aku mendengar ucapan malaikat bahwasanya Allah telah mengampuni setengah dari dosamu. Aku takut kalau engkau tersandung untuk kedua kali, lalu Allah menghapus setengah dosamu yang lain. Apa? Oleh karena itu, aku selalu menuntunmu ke masjid dan mengantarkanmu pulang. Aku khawatir jika engkau kembali ceroboh lagi ketika berangkat ke masjid, maka dosamu akan terampuni. Astagfirullah. Sekarang, setelah engkau tahu siapa aku, kamu akan berbuat apa, wahai paman? Ternyata iblis tak pernah rela sedikitpun melihat hamba Allah menjadi ahli ibadah. Terbukti, semua cara ia tempuh, hingga ia tak segan untuk menggunakan topeng kebaikan. Khawatir kalau mangsanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bugis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.